menyerah selalu datang menghampiri. Selimuti hati, tebalkan rasa di dada. Lepaskan semua, ia akan menghilang. Coba berlari, teriakan. Masa yang kelam tak kita lalui, saat yang indah yang kita hadapi. Sekarang saatnya berpesta, obati segala penantian panjang. Teriakan hari bersampai di sini. Dirimu, diriku tertawa. Kita satukan mimpi, lupakan panas diri. Mimpi akan berakhir di sini. Kita satukan.